lama tak berjumpa, rindu rasa hati ingin ku bertemu denganmu. Biarpun hati ini menyatakan benci, namun hakikat kau masih ku sayang. Kau yang